خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Sabtu, pekan pertama dari bulan Masehi 19 Syaban 1439 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk kembali bersama membaca sebuah kitab dengan tema Limadza ikhtartu al-manhaj as-salafi, mengapa saya memilih manhaj salaf, yang ditulis oleh Al-Syeikh Abu Eid Salim bin Abu Hilal Salim bin Abu Usamah Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pembacaan kitab ini kita sudah sampai kepada bab yang ke-7, yaitu penulis menjelaskan nama-nama dari kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nama-nama yang disebutkan di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga ayat-ayat Al-Qur'an. Dan nama-nama ini adalah nama-nama yang syar'i. Seseorang boleh bernama ataupun menisbatkan diri dengannya. Nama yang pertama yaitu tentang Al-Firqah An-Najiyah, yaitu golongan yang selamat. Dan ini hadis disebutkan dalam hadis dari Ibnu Majah radhiyallahu an rahimahullah dalam kitabnya As-Sunan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iftaraqatil yahud ala sintai wa sab'ina firqah. Kaum Yahudi ala ihda wa sab'ina firqah. Kaum Yahudi terpecah belah agamanya menjadi 73 golongan. Wa 71 golongan. Wa sataftariku wa iftaraqatin nasara ala 72 firqah. Dan kaum Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Wa sataftariqu ummati ala 73 firqah. Dan umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar. Seluruhnya di dalam neraka. Illa wahidah. Kecuali satu, wahia al-jama'ah. Dan dia adalah al-jama'ah, yaitu jama'atul muslimin, kesatuan kaum muslimin, para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dalam riwayat Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa inna ummati sataftariqu ala 73 firqah. Dan umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Seluruhnya di dalam neraka kecuali satu. Makanya disebut dengan al-firqah an-najiyah, golongan yang selamat. Selamat maksudnya tidak masuk ke dalam neraka. Kecuali satu, wahya ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Yaitu orang-orang yang mengikuti aku, ajaranku hari ini dan para sahabatku. Nah, ini nama yang pertama, al-firqah an-najiyah, golongan yang selamat. Di sana ada nama yang kedua, yaitu at-ta'ifah al-mansurah. Dan at-ta'ifah al-mansurah ini namanya disebutkan dalam hadis Rasul riwayat Bukhari dan Muslim dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu min ummati ta'ifatun, la yazalu min ummati firqatun, atau la yazalu min ummati qa'imatun ala amrillah. La yadhurruhum man khazalahum wala man khalafahum hatta yatiya amrullah wa hum ala dhalik." Masih saja ada dari umatku orang-orang yang menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak membahayakan mereka, orang-orang yang mencela mereka dan orang-orang yang menyelisihi mereka, sampai datang keputusan dari Allah dan mereka tetap dalam keadaan demikian. Inilah yang disebut dengan at-ta'ifah al-mansurah. Karena di dalam hadis disebutkan, la yazalu min ummati ummatun qa'imah. Masih ada saja dari umatku orang-orang yang menegakkan kebenaran. Ini namanya at-ta'ifah al-mansurah. Selalu diberikan kemenangan. Kelompok yang diberikan kemenangan. Itu nama yang kedua. Nama yang ketiga yaitu al-ghuraba. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-ghuraba inna al-islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil-ghuraba. Sungguhnya Islam itu datang dalam keadaan asing dan kembali akan asing, maksudnya di tengah umatnya, karena umatnya jauh dari agama Islam. Fatuba lil-ghuraba. Maka sungguh nikmat yang sangat besar bagi orang-orang yang ghuraba. Nah, ini nama syar'i, al-ghuraba. Siapa itu al-ghuraba wahai Rasulullah? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Alladhi yuslihu idza fasada an-nas." Orang yang membuat perbaikan jika manusia rusak. Jika manusia tenggelam dengan kemaksiatan, dia memperbuat kebaikan. Itulah al-ghuraba. Dan itu nama yang ketiga dari nama-nama yang disyariatkan dalam agama Islam yang sudah kita pelajari. Kemudian nama yang keempat sekarang yang kita akan pelajari, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama yang keempat yang sudah kita pelajari itu ahlul hadis. Ahlul hadis. Dan ahlul hadis adalah nama yang dipakai oleh para ulama-ulama terdahulu. Dan mereka senantiasa disebut ahlul hadis karena mereka lebih berpegang teguh kepada hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau Al-Qur'an semuanya berpegang teguh. Tapi kalau hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam masih saja ada yang tidak mau berpegang teguh dengan hadis. Maka disebut dengan ahlul hadis. Dan itu diambilkan dari ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan untuk selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Di antaranya adalah surat An-Nur, surat ke-24 ayat 63. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. Yang artinya, maka berhati-hatilah orang-orang yang menyelisih perintah Rasulullah. Nah, di sini berarti yang mengikuti Rasulullah ini adalah orang yang mulia, orang yang selamat. Makanya mereka disebut dengan ahlul hadis, karena hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa ucapan, perbuatan, persetujuan, kemudian sifat. Kerusakannya. Maka mereka selalu diberikan kemenangan. Kemudian yang ketiga, yaitu al-ghuraba, orang-orang asing. Islam datang dalam keadaan asing, kemudian kembali dalam keadaan asing. Yang keempat adalah ahlul hadis, karena orang-orang yang senantiasa mengikuti hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mengagungkannya, memuliakannya. Mereka adalah orang-orang yang selalu berjalan di jalan yang benar. Adapun kelompok yang menyimpang, ahlul bid'ah, kemudian juga ahlul ahwa yang mengikuti bid'ah dan yang mengikuti hawa nafsu, mereka senantiasa tidak mau mendengar hadis, bahkan meremehkan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu sampai sekarang terbukti orang-orang yang meremehkan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka bisa dipastikan mereka menyimpang, baik itu mereka orang-orang khawarij ataupun orang-orang rafidhah ataupun orang-orang murji'ah ataupun orang-orang mu'tazilah. Mu'tazilah yang lebih mengedepankan akalnya, murji'ah orang-orang yang mengatakan bahwa Islam tidak mengapa bermaksiat. Amal bukan dari bagian dari maksiat dari iman. Kemudian orang-orang rafidhah yang senantiasa terlalu ekstrim memuliakan ahlul kitab dan meremehkan yang lainnya. Kemudian orang-orang khawarij yang mereka terlalu berlebihan di dalam dalil-dalil dari Al-Quran tentang ancaman. Empat pokok penyimpangan: khawarij, kemudian rafidhah, syiah rafidhah, murji'ah, kemudian mu'tazilah. Maka orang-orang yang empat ini pasti tidak suka hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai di zaman sekarang kaum liberal tidak suka hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kaum liberal masuk ke dalam kaum mu'tazilah dan juga kaum orang-orang yang lebih mengedepankan akalnya, syubhat. Nah, pelajaran yang kita sudah pelajari pada pertemuan sebelumnya sampai di situ. Kemudian penulis mengatakan ketiga, peringatan dan catatan penting. Jika ditanya mengapa mereka tidak menisbatkan diri kepada Al-Quran sehingga dikatakan Ahlul Quran, mungkin ada yang bertanya, kok kenapa Ahlul Hadis enggak disebut dengan Ahlul Quran aja? Kan Al-Quran lebih tinggi dibandingkan Hadis. Maka jawabnya, belumkah engkau mendengar Al-Allamah Abul Qasim bin Al-Hasan Al-Lalakai wafat tahun 418 Hijriah dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah Wal Jamaah. Juz ke-1 halaman 23 sampai 25 yang berkata. Ini beliau kemudian menjawab pertanyaan ini dengan perkataan para ulama. Di antaranya perkataan Imam Al-Lalakai. Al-Lalakai ulama Islam abad ke-5 Hijriah. Sekarang kita ini abad ke-14 Hijriah. Ya. Ulama Islam abad ke-5 Hijriah. Yang mana beliau mempunyai kitab, dan kitab ini merupakan salah satu sandaran kitab dalam akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Syarah Usul I'tiqad Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Yang artinya syarah pokok-pokok keyakinan Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Jadi keyakinan kita ini enggak sembarangan. Sudah teratat. Jadi sebagaimana orang belajar fikih, ya ada kitab-kitabnya, ada masalah-masalah yang mengaturnya. Dalam masalah akidah juga begitu. Ada kitab-kitab rujukannya. Termasuk kitab rujukannya ini. Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah Wal Jamaah. Syarah pokok-pokok keyakinan Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Berkata, beliau berkata, menjawab perkataan itu. Menjawab pertanyaan tadi. Kenapa enggak Ahlul Quran? Kenapa Ahlul Hadis namanya? Kemudian siapa saja yang berkeyakinan dengan satu mazhab tertentu, maka dia akan mengikrarkan diri kepada orang yang mencetuskan mazhabnya dan akan bersandar kepada pendapatnya kecuali Ahlul Hadis. Karena orang yang menyampaikan hadis itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ahlul Hadis hanya mengingatkan diri, mengikatkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersandar kepada ilmu beliau, berdalil dengan beliau, mengembalikan permasalahan kepada beliau, mengikuti pendapat beliau, bangga dengan sikapnya itu, dan memerangi musuh-musuh sunnah beliau yang mencoba mendekati beliau. Jadi siapakah yang dapat menandingi gelar mereka yang terhormat ini? Dan siapakah yang dapat menyamai posisi membanggakan serta sebutan mulia ini? Maksudnya para ikhwah gini, kalau ada suatu kelompok, maka orang yang mengikuti kelompok ini pasti akan menisbatkan dirinya kepada cetus kelompok ini. Contoh mazhab. Mazhab yang mencetuskan mazhab ini para imam. Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit, maka menjadi mazhab Hanafi. Kemudian Imam Malik bin Anas, maka menjadi mazhab Maliki. Jadi disandarkan kepada pemilik mazhab atau pencetus mazhab atau ulama yang besar di mazhab tersebut. Mazhab Imam Muhammad bin Idris Syafi'i, kemudian menjadi mazhab Syafi'i. Kemudian Ahmad bin Hanbal, kemudian menjadi mazhab Hanbali. Ya. Nah, ini para ikhwah, kalau seandainya Ahlul Hadis yang mana mereka itu menyandarkannya kepada Rasulullah, hadis Rasul, yang menjadi patokannya adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi rujukannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini penisbatan yang sangat mulia. Jadi Ahlul Hadis. Ya. Kenapa? Karena disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu cara menjawabnya, bahwasanya kenapa kita tidak disebut sebagai Ahlul Quran? Maka kita katakan Ahlul Hadis maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijadikan sebagai sandaran, patokan, rujukan. Ya, ini adalah penamaan yang mulia. Kemudian beliau mengatakan, sebab sebutan dan gelar mereka itu diambil dari makna-makna Al-Quran dan As-Sunnah. Berisi ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Karena mereka lah yang telah sanggup merealisasikan keduanya. Atau mereka lah yang secara khusus mau mengambilnya. Di dalam penyandaran diri mereka kepada hadis, mereka selalu berulang alik antara mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dalam kitabnya, Allah berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadis, Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik. Maksud perkataan yang baik di sini adalah Al-Quran, karena mereka adalah pengemban Al-Quran, pengikut, penghafal dan penjaganya. Dengan selalu cenderungnya mereka kepada hadis Rasulullah SAW, karena mereka lah penyampai dan pembawa hadis. Maksudnya begini, kenapa tadi tidak dikatakan ahlul Quran? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diturunkan kepada beliau Al-Quran. Makanya kita bersandar kepada Rasulullah, dan bersandar kepada Rasulullah namanya ahlul hadis. Nah, itu jawabannya. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diturunkan oleh Allah kepada beliau Al-Quran. Maka sebenarnya apabila seseorang mengikuti Rasulullah, maka dia sebenarnya mengikuti Al-Quran dan hadis. Makanya diberikan nama dengan ahlul hadis. Ya, ahlul hadis. Ahlul hadis di sini maksudnya mencakup dua hal, baik Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena di dalam ayat tadi surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 23, Allahu nazzala ahsanal hadis. Allah menurunkan hadis yang paling terbaik, yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an di sini disebut sebagai hadis. Ya, Al-Qur'an di sini disebut sebagai apa? Hadis. Jadi, kenapa kita tidak memakai atau nama Ahlul Qur'an? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita jadikan sandaran, beliau diturunkan kepada beliau Al-Qur'an dan hadis. Jadi siapa yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berarti dia mengamalkan Al-Qur'an dan juga apa? Hadis. Ini yang pertama. Yang kedua, karena hadis juga maksudnya adalah apa? Al-Qur'an. Maka kita menamai diri orang yang mengikuti Rasul dengan ahlul hadis. Bisa dipahami ini ya, Pak Eko. Kemudian penulis mengatakan, maka tidak diragukan lagi bahwa mereka berhak menyandang gelar ini. Sebab dua makna Al-Quran dan Sunnah ini ada pada mereka. Hal itu karena kita telah menyaksikan bahwa manusia mengambil Al-Quran dan Sunnah dari mereka serta bersandar kepada mereka dalam menetapkan kesahihan keduanya. Kita tidak pernah mendengar pada abad-abad sebelum kita, tidak pula pernah melihat pada zaman sekarang ada seorang ahlul bid'ah yang menjadi tokoh pengajar bacaan Al-Quran dengan bacaan menyimpang, yang kemudian bacaannya itu menjadi pegangan manusia di suatu masa dari masa-masa kehidupan yang ada. Tidak pernah pula berkibar panji-panji milik seorang ahli bid'ah dalam meriwayatkan hadis Rasulullah SAW pada masa-masa yang telah lalu. Dan tidak pula seorang pun yang mengikuti jejak mereka dalam agama dan atau syariat dalam syariat-syariat Islam. Apa maksudnya? Maksudnya adalah, kenapa kita tidak bernama Ahlul Quran, tapi bernama Ahlul Hadis? Karena secara sejarah, orang-orang yang menamai dirinya Ahlul Hadis, dialah imam-imam di dalam ilmu Al-Quran. Imam tafsir, imam ahli tafsir. Ya. Dan pada saat yang bersamaan mereka juga imam ahli hadis Rasulullah SAW. Kata beliau, kita tidak dapati di zaman dahulu atau zaman sekarang orang-orang yang menyimpang dari agama, ahlul bid'ah, yang mereka itu ahli tafsir, enggak ada. Yang mereka itu ahli Al-Qur'an, enggak ada. Yang mereka itu ahlul hadis, tidak ada. Nah, makanya memakai kata ahlul hadis. Karena kenapa? Karena orang-orang yang mengatakan dirinya ahlul hadis, mereka senantiasa berpegang kepada dua, Al-Qur'annya dan hadisnya. Bisa dipahami ini, Pak Ikhwah? Baik. Segala puji hanya bagi Allah yang telah menyempurnakan cahaya Islam untuk golongan ahlu hadis ini. Telah memuliakan mereka dengan persatuan, telah memberi keistimewaan kepada mereka, dan memberikan petunjuk kepada mereka ke jalannya dan jalan Rasulnya. Dialah Taifah Mansurah, Firqah Najiyah, Usbah Hadiyah, kelompok yang memberi petunjuk. dan jamaah yang adil yang berpegang teguh kepada sunnah. Golongan yang tidak ingin pengganti bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ingin merubah perkataan beliau, tidak ingin mengganti sunnahnya. Perubahan zaman, keadaan dan peristiwa tidak menjadikan mereka berpaling dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pula menjadikan mereka melenceng dari metode sunnah. Begitu juga perbuatan bid'ah dari orang-orang yang senantiasa memasang tipu muslihat terhadap Islam dengan maksud menghalangi jalan Allah serta menghendaki bengkok, tidak menjadikan mereka ahlul hadis menyeleweng dari sunnah. Banyaknya tukang debat yang secara dusta dan batil berprasangka bahwa apa yang mereka lakukan dapat memadamkan cahaya Allah pun tidak menjadikan ahlul hadis berpaling dari cara-cara sunnah. Sesungguhnya Allah tetap menyempurnakan cahaya ajarannya meskipun orang-orang kafir membencinya. Para ikhwah, maksud dari perkataan penulis ini, orang-orang ahlul hadis senantiasa tetap berpegang teguh kepada hadis sampai kapanpun. Perubahan zaman enggak menjadikan dia merasa hadis tidak cocok, enggak. Ahlul hadis senantiasa menjadikan patokannya hadis Rasul. Dimanapun patokannya hadis Rasul, bagaimanapun patokannya hadis Rasul, ya, urusan apapun patokannya hadis Rasul. Mohon maaf Bapak, baca Quran atau ikut kajian, ya. Tutup Qurannya karena ma ja'ala Allah fil qalbaini min jawf ma ja'ala Allah fi jawfin min qalbain. Allah tidak menjadikan dalam satu rongga tubuh dua hati, ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tetap berpegang teguh kepada hadis Rasul. Ketika banyak penyimpangan-penyimpangan, tetap hadis Rasul. Ketika banyak syubhat, tetap dia berpegang teguh pada hadis Rasul. Zaman apapun dia berpegang teguh pada hadis Rasul. Di tempat manapun dia berpegang teguh kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Banyaknya orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah, dia berpegang teguh kepada hadis Rasul sallallahu. Dia tidak pernah untuk menyimpang dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu adalah 4 nama yang sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang nama yang kelima, penulis mengatakan D, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa D? Karena penulis mengatakan al-firqah an-najiyah, golongan yang selamat, ta'ifah mansurah, golongan yang mendapat kemenangan, ini satu. Ya. Kemudian al-ghuraba dua. Yang ketiga ahlul hadis dua, ya. Ahlul hadis tiga. Kemudian yang keempat ahlus sunnah wal jamaah. Tadi saya menghitung lima karena membedakan. Yang pertama al-firqah an-najiyah, golongan yang selamat. Yang kedua ta'if al-mansurah, kelompok yang diberikan kemenangan. Yang ketiga al-ghuraba, yang keempat ahlul hadis. Hitungannya sama saja, mau empat mau lima silahkan. Yang jelas di sini nama yang selanjutnya adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ini nama-nama syar'i. Jadi kalau seandainya ada orang mengatakan namanya ahlus sunnah wal jamaah, ini nama syar'i. Nama yang diperbolehkan dalam agama Islam. Saya muslim atau saya termasuk ahlus sunnah wal jamaah. Nah, itu boleh. Atau saya mengikuti ahlul hadis. Boleh. Saya mengikuti ajaran ta'ifah mansurah. Atau al-firqah an-najiyah. Al-firqah an-najiyah yang selamat. Ya, seperti itu. Ini nama-nama yang sesuai dengan syariat Islam. Ya, boleh seseorang bernama dengannya atau menyandarkan diri dengannya. Ahlus sunnah wal jamaah. Pembicaraan tentang hal ini juga mencakup beberapa sisi pembahasan. Pertama, sebab penamaan ini ahlus sunnah wal jamaah. Sebabnya apa? Penamaan dengan ahlus sunnah wal jamaah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata dalam Majmu' al-Fatawa juz ketiga ayat halaman 157. Ketika menjelaskan hal ini, beliau mengatakan, kemudian termasuk jalan ahlus sunnah wal jamaah adalah mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara lahir maupun batin. dan mengikuti jalan as-sabiqunal awwalun, orang-orang terdahulu lagi pertama-tama masuk Islam dari kalangan kaum Muhajirin dan Ansar, serta mengikuti wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Tamassaku biha wa addu 'alayha bin nawadhid wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Maka berpegang teguhlah pada sunnahku dan sunnah para khalifah rasyidin yang memberi petunjuk. Berpegang teguhlah padanya dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Hati-hatilah, jangan sekali-kali mengada-ngadakan perkara-perkara baru dalam agama. Sebab setiap perkara baru dalam agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Mereka memahami bahwa sebenar-benar kalam adalah kalam Allah. Dan sebaik-baik bimbingan adalah bimbingan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka lebih mementingkan kalam Allah daripada kalam semua golongan manusia dan lebih mendahulukan petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada petunjuk selainnya. Dengan demikian mereka dinamakan Ahlul Quran dan Ahlus Sunnah. Ahlul Quran dan Ahlus Sunnah. Jadi maksud penulis di sini, kenapa dinamakan Ahlus Sunnah? Karena mereka lebih mendahulukan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan petunjuk Rasul namanya apa? Sunnah. Makanya disebut dengan Ahlus Sunnah. Mereka dalam hal apapun, dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah jual beli, akad, transaksi, nikah, mereka senantiasa mengikuti sunnah Rasul. Maka disebut dengan apa? Ahlus Sunnah. Sunnah itu artinya apa? Sunnah itu adalah ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya mereka disebut dengan Ahlus Sunnah. Baik. Dalam ibadah, mereka mengikuti sunnah Rasul. Ya, dalam akidah, keyakinan hati, ibadah praktis, salat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, berzakat, berumrah, mereka mengikuti sunnah. Maka disebut dengan Ahlus Sunnah. Ya. Dalam muamalah begitu juga, dalam jual beli, transaksi, akad, ijab kabul, itu mereka mendahulukan sunnah Rasul. Maka disebut dengan ahlu sunnah. Paham sampai sini ya para ikhwah? Taib. Kemudian beliau mengatakan, Syekhul Islam berkata, mereka dinamakan ahlul jamaah. Nah ini, ahlu sunnah kita ketahui sudah. Namanya tadi ahlu sunnah wal jamaah. Dinamakan ahlul jamaah karena pengertian jamaah adalah berkumpul atau bersatu. Lawan katanya adalah berpecah belah. Walaupun kata jamaah akhirnya menjadi sebutan bagi suatu kelompok orang yang berkumpul. Nah ini. Maksudnya para ikhwah, kenapa dinamakan wal jamaah? Ahlus sunnah artinya pengikut sunnah. Dan pengikut jamaah. Jamaah itu artinya apa? Kesatuan. Apa yang dimaksud kesatuan? Kesatuan kaum muslimin. Tidak berpecah dari kaum muslimin seperti kaum khawarij. Tidak berpecah dari kaum muslimin seperti orang-orang Syiah Rafidhah. Tidak berpecah dari kaum muslimin seperti kaum Mu'tazilah yang menyendiri. Tidak berpecah dari kaum muslimin seperti kaum Murjiah. Nah, ini para ikhwan. Itu namanya al-jamaah. Makanya disebut ahlus sunnah wal-jamaah. Sudah paham ini para ikhwan? Apa tadi? Ahlus sunnah. Kenapa dinamakan ahlus sunnah? Karena mengikuti sunnah Rasul, mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hal apapun, akidah, ibadah, muamalah, tingkah laku, makan, minum, berpakaian, keluar masuk rumah, kemudian bergaul dengan istri, berhubungan dengan istri, maka yang dia dahulukan adalah sunnah. Makanya disebut dengan ahlus sunnah. Adapun kata-kata al-jamaah wal jamaah karena mereka senantiasa bersatu, tidak berpecah belah dalam kesatuan kaum muslimin. Makanya ajaran ahlus sunnah wal jamaah sangat membenci pemberontakan. Ya, sangat membenci sedikit-sedikit revolusi, sedikit-sedikit revolusi. Benci. Ya, terutama di zaman yang sekarang ini, zaman. Dan saya anggap Ramadan tahun ini godaan terbesarnya adalah berita politik. Ya. Godaan terbesarnya adalah menjadi politikus. Politikus. Ya, godaan terbesarnya. bukan menjadi ahlul Quran nanti, ahlul politik. Ahlul Quran yang artinya membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan. Saya sering mengatakan kalau Ramadan itu kita harus mempunyai dua manajemen, dua pengaturan. Pengaturan waktu, pengaturan uang. Waktu kita atur baik-baik agar senantiasa menghasilkan prestasi ibadah. Pengaturan uang, karena bulan Ramadan kita mengatur waktu untuk beribadah. Maka otomatis pekerjaan dunia mulai ditinggalkan sedikit-sedikit. Bahkan banyak juga boleh, libur sebulanan. Oh mau set sebulanan? Kada makan, kada juga kalau kada makan. Libur sebulanan. Untuk Ramadan. Apalagi 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini, terutama nih yang para pedagang, ya, penjual-penjual, ya, lagi ramai-ramainya. Di situ godaannya, betul. Ya, padatnya di situ. Di situ godaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijamin masuk surga, diampuni dosa, pintu surga tidak akan pernah terbuka tanpa beliau meminta dulu. Kemudian terjaga dari dosa, dari kesalahan. Beliau i'tikaf. Legalitas penghuni surga ada di tangan beliau. Lah ini enggak ada legalitas sama sekali. Buang-buang Lailatul Qadar. Wallahi buang-buang saya bilang. Ya. Buang-buang Lailatul Qadar. Yang mana kalau orang mendapatkannya seperti dia lebih baik daripada beribadah 83 tahun 4 bulan. Maka perkataan saya ini jangan dianggap bercanda. Ya. Beritikaf pada Lailatul Qadar, beribadah dengan yang baik kepada Lailatul Qadar ini tidak main-main. Harus ada manajemen waktu dan manajemen keuangan. Kenapa saya bilang uang? Karena ketika 10 hari terakhir bulan Ramadan kita tidak bekerja. Maka otomatis 11 bulan sebelumnya kita kumpulkan untuk hari ini. 11 bulan Anda dibiarkan oleh Allah. Nais rezeki sebanyak-banyak. Sekarang mana? Hanya 10 hari Allah ingin. Makanya kan di beberapa negara, terutama yang pernah saya tinggal di Arab Saudi, 10 hari terakhir bulan Ramadan itu libur. Libur. Kantor-kantor tutup. Jadi sudah tertanam benak di dalam diri kita, kalau ingin urusan kantor, urusan pemerintahan, urusan bupati, kabupaten, urusan kecamatan, itu sebelum 10 hari terakhir bulan. Itu sudah tertanam benak di dalam diri. Maka para ikhwan yang dirahmati. Dan toh negaranya jalan aja. Libur semua libur. Negaranya jalan aja. Nah ini perlu kita contoh. Ya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kenapa lari ke Ramadan tadi? Aman ini kan bingung. Ya, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi al-jamaah. Al-jamaah adalah mengikuti kesatuan kaum muslimin. Makanya disebut dengan al-jamaah. Oh, maksud saya tadi yaitu orang mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebut dengan ahlus sunnah. Disebut al-jamaah wal jamaah kenapa? Karena mengikuti kesatuan kaum muslimin. Kemudian penulis mengatakan, kemudian ijma' dalam tanda kurung kesepakatan semua ulama merupakan landasan ketiga yang menjadikan sandaran menjadi sandaran ilmu dan agama. Ahlus sunnah wal jamaah menimbang semua perkataan dan amal perbuatan manusia baik lahir maupun batin yang berhubungan dengan masalah agama berdasarkan ketiga landasan ini. Namun ijma' yang paling pasti tepat adalah ijma' yang dilakukan oleh para salafus saleh karena sesudah mereka sudah mengalami banyak perselisihan. Sedangkan umat pun telah bertebaran ke berbagai tempat. Demikian Syekhul Islam mengatakan. Maksudnya begini. Kenapa penamaan ahlus sunnah wal jamaah? Tadi kita katakan ahlus sunnah berarti orang-orang yang mengikuti ajaran Rasul. Sunnah Rasul. Maka disebut dengan ahlus sunnah. Kemudian juga kenapa dinamakan wal jamaah? Karena mengikuti kesatuan kaum muslimin, tidak menyempal, tidak keluar dari kesatuan kaum muslimin. Baik. Termasuk kenapa juga dinamakan al-jamaah? Karena salah satu sandaran seseorang dalam beragama adalah ijma. Ijma itu artinya kesepakatan. Kesepakatan para ulama Islam dalam sebuah permasalahan setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya ijma. Nah, ijma ini yang paling kuat adalah ijmanya para sahabat. Ijma artinya perkumpulan. Maka disitulah juga maksud dari al-jamaah, yaitu orang-orang yang mengikuti al-jamaah. Al-jamaah di sini maksudnya adalah para sahabat. Nah, begitu ya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-jamaah di sini maksudnya adalah para sahabat. Kenapa? Karena kenapa hanya para sahabat? Karena kesepakatan ulama setelah para sahabat sulit. Ulamanya bertebaran ke sana kemari, ada yang di ujung dunia barat, ada yang ujung barat dunia, ada yang ujung timur dunia, sulit dikumpulkan. Karena yang namanya ijma itu harus apa? Bersatu. Bersepakat di dalam sebuah permasalahan sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kenapa dinamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya ulangi, kenapa dinamakan Ahlus Sunnah? Karena mengikuti sunnah Rasul. Kemudian kenapa dinamakan Al-Jamaah wal Jamaah? Karena mengikuti kesatuan kaum muslimin atau karena mengikuti kelompok para sahabat. Nah, gitu ya. Itu jadi kalau ada ustaz berkata, kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sabtu pekan pertama subuh kita sudah belajar apa itu arti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Jadi sebenarnya yang kita pelajari ini adalah, kalau boleh kita katakan, kita sering mengatakan dakwah salaf, dakwah salaf. Mengajak manusia kepada salaf. Nah, ilmu salaf itu ini, apa maksud salaf? Bukan hanya sekedar ikutan berjenggot, ikutan celana di atas dua mata kaki, perempuannya ikutan bercadar, ikutan berjilbab lebar, bukan. Tetapi ilmu, kita berada di atas ilmu. Sehingga benar-benar mengetahui ajaran yang kita ikuti ini apa. Ya, silakan Anda timbang sendiri, kira-kira ada penyimpangan atau tidak. Apakah selama ini berdasarkan dalil hadis Rasul atau ayat Al-Quran atau pemahaman sendiri? Nah, itu dia. Jadi Sabtu pagi pekan pertama itu yang selalu kita pelajari, bahwa mempelajari tentang manhaj namanya, mempelajari tentang tata cara beragama. Salah satu yang kita pelajari sekarang adalah penamaan yang syar'i. Penamaan yang pertama tadi apa? Al-firqah an-najiyah. Ini istilah harus antum hafal. Karena ini penamaan syar'i. Al-firqah an-najiyah. Golongan yang selamat. Maksudnya selamat dari apa? Neraka. Nah, tapi ingat, kita bukan sekarang mengklaim diri kita selamat dari api neraka. Kita enggak seperti sebagian orang, kelompok-kelompok yang menyimpang, bahwa saya dulu pernah ikut sebuah tarekat. Sampai bayat. Siapa yang masuk ke dalam tarekat ini, maka dia bisa menjamin keluarganya 7 turunan masuk surga. Nah, kita gak seperti itu. Yang kita pelajari sekarang ini, salah satu penamaan syar'i adalah al-firqah najiyah. Yang artinya golongan yang selamat dari api neraka. Siapa mereka? Orang-orang yang mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Itu yang kita pelajari. Bukan kita mengklaim golongan yang paling selamat. Enggak. Paham ini para ikhwah? Jadi itu kita sekarang ini sebenarnya Sabtu pagi pekan pertama itu belajar manhaj. Nama yang kedua apa tadi? Al-Ta'ifah Al-Mansur. Kelompok yang diberikan kemenangan. Kemenangan apa maksudnya? Kemenangan dalam mengamalkan agama. Memperjuangkan Islam. Baik melawan orang kafir, atau melawan orang-orang munafik, atau melawan orang-orang ahli bid'ah. Dia menang. Yang ketiga, yaitu al-ghuraba. Orang yang asing. Asing maksudnya apa? Asing dengan ajaran Islam. Ini penamaan syar'i, al-ghuraba. Yang keempat, ahlul hadis. orang-orang yang mengikuti hadis Rasul. Yang kelima adalah ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah sudah kita pelajari tadi. Kenapa disebut ahlu sunnah wal jamaah? Karena mengikuti sunnah. Kemudian karena dalam kesatuan kaum muslimin, ya. Makanya saya berpesan para ikhwah, ahlu sunnah mengikuti sunnah sampai dalam perkara muamalah, termasuk perkara muamalah tata cara bernegara. Tata cara bernegara, bagaimana Anda sikap sebagai rakyat, bagaimana sikapnya kepada pemimpin, ikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu bersabar, taat, patuh selama bukan maksiat, tidak boleh mencelaknya, tidak boleh menghinakannya, tidak boleh mengatakan cebong, tidak boleh. Ya, enggak boleh. Kenapa para ikhwah? Itu adalah termasuk daripada hinaan. Dahulukan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sinilah orang-orang yang kadang-kadang modal cuma semangat menuduh kita antek-antek Yahudi, antek-antek orang-orang kafir, antek-antek pro kepada orang kafir. Tidak, kita ingin mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mendoakan pemimpin di mimbar-mimbar agar menjadikan pemimpin kita saleh. Allahumma aslih wulata umurina. Dan saya belum pernah mendapati negeri yang saya kunjungi mendoakan pemimpin di mimbar-mimbar selain Arab Saudi. Ya Allah, perbaiki pemimpin kami. Karena mereka mempercayai hadis Rasul, mendahulukan sunnah Rasul. Man ahana sultanallahi fil ar, ahanahullah. Siapa yang menghinakan seorang pemimpin Allah di bumi, maka Allah akan menghinakannya. Kalau seandainya ingin kita memberikan nasihat, kalau mereka menyimpang, kalau mereka mendahulukan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan rakyat, ada caranya, ada sunnahnya. Dahulukan sunnah tersebut. Ya, jadi jangan asal ikut latah. Kasihan presiden kita dihina, dicaci maki. Anda saja kalau dihina di hadapan orang banyak oleh anak Anda itu tidak setuju. Mana mau nasihatnya diterima? Kalau ingin memberikan nasihat, dahulukan sunnah Rasul. Bagaimana sunnahnya? Man arada an yansaha lidhi sultan falayubdihi alaniyah. Kalau seandainya seseorang ingin memberikan nasihat kepada orang yang mempunyai wewenang, maka janganlah dia perlihatkan dengan terang-terangan. Falyakhudh biyadihi, hendaklah dia ambil tangannya. Fa in qabila fadzak wa illa kana qad adda alladhi alayh. Kalau seandainya pas berdua-duaan diterima nasihatnya, alhamdulillah, selesai. Tetapi kalau saja tidak terima, tugas kita selesai. Tugas kita cuma memberi nasihat. Nanti di akhirat, tugas pemerintah akan ditanya kepada pemerintah. Tugas rakyat akan ditanya kepada rakyat. Tidak terbalik, tugasnya akan ditanya. Begitu para ikhwah. Jadi tidak modal semangat doang. Ini sekarang, ya, hati-hati, berselubung nama Islam, akan tetapi cara mempraktekkan hubungan tata negara, hubungan rakyat dengan pemerintah keliru, bahkan menyimpang total. Ini tidak benar para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ahlu sunnah wal jamaah, tidak keluar dari kesatuan kaum muslimin. Ketika kita sudah di bawah pemimpin yang sah, sudah taati, bersabar. Dan itu sudah dijelaskan dalam hadis-hadis sahih, bersabar atas kelakuan pemimpin yang lebih mendahulukan kepentingan pribadinya, kelompoknya, partainya dibandingkan rakyat, dibandingkan kaum muslimin. Tidak ada cara lain, bersabar dan memberikan nasihat, doakan kebaikan. Nah, ini pada ikhwan dirahmati Allah. Di situ yang disebut dengan wal jamaah, tidak keluar dari kesatuan kaum muslimin. Coba perhatikan di zaman para sahabat, ada pemimpin Yusuf bin Hajjaj al-Thaqafi. Itu safak, demak, suka meneteskan darah, suka membunuh. Tapi para sahabat sholat di belakang mereka, di belakang beliau. Begitulah mereka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan. Lalu beliau menjelaskan di dalam kitabnya Minhajus Sunnah. Kitab ini agung. Kitab Minhajus Sunnah ini adalah bantahan terhadap kaum Rafidah, orang-orang Syiah Rafidah. Bahwa mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah telah ada sejak lama dan sudah dikenal sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahumullah. Karena mazhab itu adalah mazhabnya para sahabat yang telah mereka timba dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang menyelisihi mazhab ini maka ia adalah ahlul bidah menurut ahlus sunnah. Nah, para ikhwah dirahmati oleh Allah, penulis mengatakan perkataan Syekhul Islam bahwa adanya mazhab-mazhab ini itu adalah baru lahir. Sedangkan sebelumnya orang-orang sebelum datangnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, yang mana datang mereka ini abad ke-3 Hijriyah. Lalu abad ke-1, abad ke-2 mazhabnya apa? Mazhabnya ya mazhab para sahabat. Ya, mazhabnya mazhab para sahabat. Ah, ini juga yang menjadikan wal jamaah. Yaitu mengikuti al jamaah. Al jamaah di sini maksudnya mengikuti siapa? Para sahabat. Nah, itu ingat tuh. Kalau ada ustaz mengatakan kita atau keyakinan ahlus sunnah wal jamaah. Apa ya? Oh, sudah dijelaskan Sabtu pagi. Ahlus sunnah wal jamaah maksudnya ini. Wal jamaah adalah kesatuan kaum muslimin atau kesatuan para sahabat. Yaitu mengikuti ajarannya, pemahamannya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kemudian beliau menjelaskan mengapa ahlus sunnah wal jamaah dianggap sebagai madhab yang dipimpin oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Maka beliau berkata, Ahmad bin Hanbal walaupun dikenal sebagai imam ahlus sunnah dan dikenal kesabarannya dalam menghadapi ujian, namun bukanlah hal itu karena beliau sendiri saja yang bermadhab ahlus sunnah, atau bukan pula karena beliau mencetus madhab baru. Akan tetapi, karena Imam Ahmad memahami dan mendakwahkan sunnah tersebut yang sebenarnya sudah ada dan sudah terkenal sejak zaman beliau. Di samping itu, beliau demikian tabah menghadapi orang-orang yang menimpakan ujian berat kepada beliau agar beliau meninggalkan sunnah. Demikian terjemah secara bebas atau editor. Maksudnya begini. Salah satu gelar untuk Imam Ahmad, beliau adalah gelarnya Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Timbul pertanyaan, kok bisa Imam Ahmad digelari Ahlus Sunnah wal Jamaah? Padahal beliau ulama Islam abad ketiga Hijriyah. Paham ini? Kenapa disebut Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah? Padahal kan tadi yang namanya sunnah itu mengikuti hadis sunnah Rasul dan mengikuti sahabat. Otomatis sebelum Imam Ahmad di sini, para sahabat, para tabi'in di sini. Kenapa Imam Ahmad disebut Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah? Paham permasalahan ini? Ya, maka jawabannya adalah ada dua sebab. Yang pertama, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala tidak mencetus mazhab baru. Tetapi beliau adalah orang yang mendakwahkan sunnah ini. Makanya disebut dengan Ahlus Sunnah. Beliau salah satu orang yang paling gigih mendakwahkan sunnah Nabi. Maka disebut sebagai Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian sebab yang kedua, beliau itu di zaman beliau masih hidup ada ujian. Dan setiap ulama dapat ujian. Kalau ujiannya Imam Ahmad, itu adalah ujian dari kaum Mu'tazilah yang lebih mendahulukan akal. Apa? Mengatakan bahwa Al-Quran makhluk. Yang kita baca itu bukan firman Allah, tapi makhluk ciptaan Allah. Padahal Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah. Dan firman Allah adalah sifat Allah. Dan sifat Allah bukan makhluk. Nah, gara-gara keyakinan ini, ya, Imam Ahmad akhirnya disiksa. Ketika ulama-ulama lain diam, atau ketika ulama-ulama lain mengikuti perkataan para pemerintah yang zalim, maka Imam Ahmad tetap teguh. Meskipun dipenjara, meskipun disiksa, beliau tetap teguh dengan keyakinan bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Ya, Al-Quran adalah kalamullah. Nah, keteguhan Imam Ahmad inilah yang menjadikan beliau mendapatkan gelar apa? Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ada dua sebab. Kenapa Imam Ahmad disebut sebagai Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah? karena beliau gigih mendakwahkan sunnah. Sebab yang kedua, karena beliau kokoh dengan keyakinan sunnahnya dalam permasalahan Al-Quran makhluk. Ya, Al-Quran bukan makhluk. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, Imam Syafi'i enggak Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Syafi'i Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma yang di buku-buku sejarah terkenal disebutkan oleh para ulama sejarah, Imam Ahmad bin Hanbal Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Disebutkan begitu. Ya. Ini bukan kita fanatis terhadap Imam Ahmad, tidak. Memang kita sekarang memberikan mempelajari kenapa Imam Ahmad disebut sebagai imamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada dua sebab. Karena tadi mendakwahkan sunnah. Yang kedua karena tahan banting. Ya, saat diuji oleh Allah. Dan saya ingin menyebutkan tadi, para ulama itu diuji dengan macam-macam. Ada yang diuji dengan ujian syubhat tadi. Ya. Dari orang-orang yang lebih mengedepankan akalnya. Ada yang diuji dengan syahwat. Berapa banyak di negeri ini ulama-ulama turun kredibilitasnya gara-gara syahwat terhadap tahta. Masuk partai, masuk ini. Ya, sibuk dengan politik. Makanya tuan-tuan guru dulu kan dibancarin terutama mereka. Tidak mau masuk politik. Itu ranah-ranah kekuasaan. Ya, ranah kekuasaan. Kita belajar untuk berpolitik yang benar. Belajar kita. Yaitu dengan cara bagaimana mempelajari tugas pemimpin, bagaimana mempelajari tugas rakyat. Kita belajar. Tetapi kita tidak menyibukkan diri untuk mencari kekuasaan. Kita menyibukkan diri untuk menyebarkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu lebih nyata terlihatnya. Ini para ikhwan. Ada yang diuji dengan godaan syahwat wanita, itu ulama itu. Ada yang diuji dengan godaan syahwat harta. Ya. Beberapa ulama kredibilitasnya turun gara-gara syahwat harta. Gara-gara syahwat wanita. Maka ulama diuji macam-macam. Ya, ulama diuji macam-macam. Ya. Saya sebenarnya ingin menyelesaikan bab ini, tetapi tidak cukup waktunya. Yang jelas, kita tadi berbicara tentang nama yang kelima atau yang keempat dari nama-nama syar'i Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, orang kalau seandainya sering nuduh-nuduh kajian kita Wahabi-Wahabi, ini kan susah menjelaskannya. Karena pelajarannya agak berat. Ya, suruh duduk dulu di sini, kita jelaskan dari awal begini, begini, begini. Ya. Nah, itu dia. Maka pada ikhwan yang dirahmati Allah, ini pokoknya Sabtu pagi pekan pertama pelajarannya tentang manhaj, tata cara beragama. Tata cara beragama. Saya dulu di kelompok di salah satu tarekat itu bukan hanya ujar orang Banjar umpat kambing tumbur, bukan. Ya. Dulu itu saya ngajinya enggak di tarekat itu ngaji kitabnya gitu loh. Ngaji kitabnya. Ya, bukan hanya ikut goyang kanan, goyang kiri, ya, ikut setiap malam Jumat, habis itu bulikan, keuyuhan, bulikan, makanan di warung, enggak. Tapi saya ngaji kitabnya. Ya, ngaji kitabnya. Setelah dikaji, ya, maka belum ada dalil yang menguatkan saya untuk tetap di tarekat tersebut. Maka saya keluar. Kemudian masuk ke dalam manhaj salaf ini. Nah, sama seperti itu maksud saya, kita ini sekarang mengaji kitabnya. Jadi bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Ya, ikut-ikutan apa? Ini salafi, ini salafi. Enggak. Apa itu salaf? Apa itu manhaj? Tata cara beragamanya apa? Nah, itu yang kita pelajari. Sayang waktunya sebenarnya bukan malam. Karena kalau pagi itu biasanya yang hadir terbatas. Kalau malam yang hadir mungkin bisa dari jauh-jauh. Padahal ini perkara penting. Ya, sehingga seperti kawan-kawan yang baru berhijrah, yang baru meniti jalan Allah. Nah, perlu belajar ini. Jadi bukan hanya sekedar pergantian casing. Jenggotan, kemudian celana di atas mata kaki. Bukan. Tapi benar-benar paham kenapa saya harus berjenggot. Kenapa saya harus di atas dua mata kaki. Kenapa saya harus bercadar. Kenapa saya bercadar. Kenapa saya berjilbab lebar. Akibat tidak belajar ini atau tidak belajar tata cara beragamanya, hanya sekedar mengikutinya, maka akhirnya dalam prakteknya nanti penyimpangan-penyimpangan. Salah satu contohnya misalkan buat komunitas-komunitas. Ya gak perlu ini. Perempuan buat komunitas, jilbab sekuat, ya, cadar sekuat, gak perlu. Ini kenapa? Karena tidak belajar manhaj. Orang belajar manhaj itu tersibukkan dia dengan konsekuensi dari belajar manhaj itu sendiri. Kalau belajar manhaj salaf, coba contoh kita tadi. Kita katakan ahlu sunnah wal jamaah. Orang mengikuti sunnah. Ahlu sunnah adalah orang yang berpegang teguh pada sunnah. Dalam segala macam aspek kehidupannya. Akidah, ibadah, muamalah, tingkah laku. Maka umat otomatis dia harus belajar. Apa sunnahnya dalam akidah Rasul? Apa sunnahnya dalam ibadah? Apa sunnahnya dalam muamalah? Apa sunnahnya dalam tingkah laku? Bagaimana kelakuan Rasulullah? Akidah Rasulullah? Adab Rasulullah? Sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu membuat kita lebih menyibukkan diri dengan ilmu agama. Tidak bikin komunitas sana, komunitas sini. Ya, enggak. Ini tata cara beragama orang yang berhijrah sudah mulai menyimpang. Jadi mungkin sebelum berhijrah dia mempunyai komunitas, kawan-kawan nongkrong di kafe-kafe, ya, menghabiskan waktu bermaksiat, main wanita, dengar musik. Kemudian setelah berhijrah, baik sudah baik. Dia punya kawan-kawan lain, tapi gawiannya sama aja. Suka nongkrong di warung-warung kafe, di warung-warung nasi kuning, di, ya, kelawasan duduk di situ. Ini tidak benar. Harus lebih mendahulukan orang orang ahlu sunnah wal jamaah yang mengikuti sunnah, dia tahu bagaimana waktu, tahu bagaimana. Makanya sebagian orang mengatakan ustadznya susah untuk diajak ngobrol. Sholat pulang. Kalau tidak ada yang terlalu penting, maka gak perlu. Itu waktu kita dikejar dengan amalan-amalan, dengan prestasi-prestasi ibadah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati-hati, jangan sampai salah memahami saya berhijrah itu. Jangan sampai salah. Nah, supaya gak salah, pahami ini. Tata cara beragama, apa itu namanya manhaj. Bukan hanya sekedar komunitas. Ya. Enggak. Tetapi dia adalah tata cara beragama yang ditopang oleh ilmu. Nah, karena ditopang oleh ilmu kita harus nuntut ilmu. Makanya kita kan sering mengadakan kajian. Karena tujuannya agar melaksanakan manhaj tadi. Mengasrakan sunnah. Sudah, kita sebelum berhijrah sudah ketinggalan banyak. Umur kita sudah puluhan tahun baru kenal dakwah ini, sudah ketinggalan banyak kita. Ditambah lagi dengan kongko-kongko. Itu apa? Duduk-duduk bermajelis lawas. Tidak ada manfaatnya. Hati-hati ya para ikhwan. Jadi bukan hanya sekedar perubahan casing, tapi harus benar-benar paham isinya dakwah salaf itu apa. Nah, itu sebenarnya yang diajarkan pada kajian setiap Sabtu malam. Nah, begitu juga kalau tidak salah malam Jumat. Ya, Ustaz Khairullah. Nah, ikuti itu. Itu luar biasa kitabnya, kemudian kajiannya tentang manhaj. Artinya dalamnya dakwah sunnah, dakwah salaf ini apa? Itu. Ini bukan hanya sekedar hijrah, ikut hijrah, kemudian ikut pakaian sang ustaz, ustaznya pakai surban, kayak Ustaz Syafiq ikut hijrah. Enggak. Bukan gitu. Ya, ustaznya pakai jubah, hijrah. Orang berhijrah bisa saja ikut pengajian kawasan. Enggak ada terlarang. Karena dia di atas ilmu, enggak ada yang mengharamkan orang ikut kajian pakai kawasan. Karena di atas ilmu. Ya, ini para ikhwah, ini maksud saya hati-hati dengan kata hijrah. Jangan cuma berpindah dan berganti casing, tapi kelakuannya sama. Karena saya dapat kabar Beberapa perempuan-perempuan yang bercadar sukanya, ayo kumpul di mana? Di warung makan sana. Ada warung makan hanyar, kumpulan situ. Ya. Enggak ada. Orang yang berhijrah dari perempuan, dia lebih hikmah. Kamarnya adalah surga dia. Tidak suka jalan-jalan. Rumahnya adalah benteng terkuat dia. Dia hanya keluar rumah kalau ingin menuntut ilmu atau diajak suami. Kalau itu punya suami. Ya. Ini itu berhijrah. Itu yang benar-benar meniti manhaj salaf. Ini hati-hati ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita cuma ikut-ikutan. Betul enggak sekarang yang cuma ikut-ikutan. Ustadznya begini, ikut begini. Tapi enggak paham apa yang namanya dakwah salaf. As-salafiyah itu enggak paham. Dakwah salaf mengajak kepada pemahaman para salaf itu enggak paham. Ya, paham ini para ikhwan? Contoh misalkan komunitas apa gitu. Sepeda ontel. Karena ustadznya suka sepeda ontel. Ya. Maka kalau seandainya itu melalaikan, tidak mendatangkan ilmu, tinggalkan. Yang dituntut dari dakwah salaf ini, nuntut ilmu agar bisa beramal. Bukan komunitas, para ya. Paham ya, para ikhwan yang dirahmati Allah. Kenapa? Karena komunitas itu nanti akan nyempal dari kesatuan kaum muslimin. Karena kalau komunitas itu akan mengeksklusifkan diri. Ini kelompok saya, dia bukan kelompok saya. Enggak. Makanya dakwah salaf tidak terkenal dengan sebuah kelompok. Dia di bawah kesatuan pemimpin yang sah. Begitu. Ya. Maka saya nasihatkan, ajak kawan-kawan untuk Sabtu pagi atau Kamis malam Jumat itu ngaji kitab manhaj. Karena sekarang sudah bergeser. Orang-orang yang aku kenal sunnah, mengaku kajian sunnah, sudah bergeser. Cuma casing. Ya, cuma casing aja. Ini tidak benar. Ya, harus belajar apa dakwah itu, apa manhaj itu. Nah, ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk! Ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.